ulak pantat, pantat. Yeah, Fresh Boy, aha, CBD TG, Kartafeles to batu rap. Zit boys music. Warning, warning, they bikin salting, something, something. They bikin sinting, sliding, sliding. Kau susah tanding, boking, boking. Kau dompet kering, peren kita karet, kota kena kota seret. Cuma sekedar numpang, barang-barang dia copet. Kurang lincah-lincah, gua ular berkurang. Pintar-pintar baru bisa lawan dengan orang. Mania kelas gastor, kasus seputar uang. Dimana ada dompet, di situ ada peluang. Satu sama dengan lintah juga. Harta diisap pun tidak menduga. Tasket saja tuh, hasil akhir kere yo. Perem sudah untung, kuku bunyi desu kosong. Laki ku sosial, ekonomi su ambruk. Ditambah lagi, kuku dompet gisi buruk. Cinta-cinta karet, tambak senggol langsung lengket. Dia belum berhenti kalau itu belum lecet. Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet. Jangan kaget nanti kampu barang dia copet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Tambak kuntel olet, kasih kempes bampu dompet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Om telolet, om, om, ya ketik kuat banget. Hidup tanpa rem, sengaja tabrak langsung ahem. Dia bikin kehidupan asu macam depo game. Dua raja catur, ini semua ada yang atur. Hidup banyak jalur, yang dipilih medan hancur. Tipu jadi budaya, kau pakai sistem buaya. Satu untuk semua, mace duri kau seraga. Om telolet, om telolet. Apa yang kau mau, modus lengket muka copet. Perkara jatuh cinta, ah, itu lagu lama. Muncul istilah, ah, cinta sini sana. Modal kupu gombal, yeh, macu kau yang handal. Maju kena mundur, kena semua terpesona. Cantik tapi licik kok, memang paling cerdik. Otak munafik kok, tinggal hambat mau culik. Sengaja panik saja supaya kok bisa naik. Aduh pelatis kah kita atur baik-baik. Cinta karet, tambak senggol langsung lengket. Dia belum berhenti kalau itu belum lecet. Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet. Jangan kaget nanti kampu barang dia copet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Tambak kuntel olet, kasih kempes lampu dompet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Om telolet, om, om, ya ketik kuat banget. Mungkin ada sedikit rasa tak gesek. Hambok mau kemana tinggal mau bilang om telolet. Nanti dapat karet baru bilang tak ada efek. Jaga-jaga dompet awas nanti kena copet. Ini ada perem hobi tinggal mau pelet. Kau punya kata-kata mati satu timbul seribu. Dan sama bilang awas nanti jadi ibu. Tinggal gendong-gendong-gendong sampai kau meong-meong. Dia pasang teropong malam gonggong siang gonggong. Dia pula kepompong goda dengan debu bokong. Bibir atas bawah rayuan selincah lekong. Pergi di sana demo sikap, pergi di sini demo kucak. Kuca-kuca-kuca sampai merah pincang. Kata kriya dari muda sampai opa. Yara-dara yoks nabote karet-karet cinta. Om telolet, oh om telolet. Awas nanti isi dompetnya dicopet. Om telolet, oh om telolet. Kalau sudah bayar bisa di toilet. Om telolet, oh om telolet. Jaga-jaga jarak awas nanti diseret. Om telolet, oh om telolet. Awas hati-hati cintanya karet-karet. Cinta-cinta karet, tambak senggol langsung lengket. Dia belum berhenti kalau itu belum lecet. Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet. Jangan kaget nanti kampu barang dia copet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Tambak kuntel olet, kasih kempes lampu dompet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Om telolet, om, om. Cinta-cinta karet, tambak senggol langsung lengket. Dia belum berhenti kalau itu belum lecet. Tinggal mati sambung sampai daftar sudah macet. Jangan kaget nanti kampu barang dia copet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Tambak kuntel olet, kuntel olet, kuntel olet. Tinggal baku karet, baku karet, baku karet. Om telolet, om, om. Ya ketik kuat banget.